tersiksa. Takkah kau tahu isi di hatiku? Takkah kau rasa detak di jantungku? Bila melihat engkau berdua, aku cemburu. Sampai kapan ku sanggup terus begini? Aku harus tersiksa karena dirimu. Bila tiada lagi cinta untukku dan tertutup sudah pintu di hatimu, selalu bersilap lidah. Cinta itu tak mungkin dipaksakan, harus dari hati ke hati yang bicara. Ku tak sanggup terus begini, selalu cinta. Lebih baik kita berpisah dan lupakan aku. Sanggup terus begini, aku harus tersiksa karena dirimu. Bila tiada lagi cinta untukku dan tertutup sudah pintu di hatimu, bertepuk sebelah tangan. Aku tahu kau menghindar dariku, aku tahu ada yang lain di hatimu. Namun mengapa kau tak pernah jujur, selalu bersilap lidah. Cinta itu tak mungkin dipaksakan, harus dari hati ke hati yang bicara. Ku tak sanggup terus begini, selalu cinta. Lebih baik mundur diri dan lupakan aku. Lebih baik kita berpisah dan lupakan.